إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azzakumullah, alhamdulillah. Sebagai seorang muslim kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, yang kecil apalagi yang besar, lahir alamnya batin. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada seorang hamba atau sebuah tempat ialah nikmat dalam bentuk kondisi yang stabil. Kondisi stabil yang terwujud pada al-amnu, rasa aman, kondisinya aman, kondisinya tenteram, damai, sejahtera pada dirinya, pada keluarganya, di tempat dia tinggal, di tengah-tengah masyarakatnya, di daerahnya, di wilayahnya, tenang, aman, stabil agamanya, ideologinya, sosial kemasyarakatannya, ekonominya, dan keadaan sekitarnya. Ini satu nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla, namanya nikmatul amni, nikmat mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau menjelaskan, menceritakan Quraisy yang dahulu masih di bawah kemusyrikan, kekufuran. Menjelaskan tentang mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, dan Allah sebutkan anugerah Allah kepada mereka, yang diantara anugerahnya ialah Allah memberikan kepada mereka rasa aman dari ketakutan yang melanda. Allah katakan dalam firman yang ini, ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf fayabudu rabba hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa aamanahum min khawf. dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka rehlah berdagang di musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah Ka'bah ini yang memberi makan kepada mereka dari sebelumnya berlapar dan yang memberikan rasa aman kepada mereka dari sebelumnya mereka ketakutan. Wa amarahum bil khauf. Disebutkan di sini dalam bentuk imtinan Allah menyebutkan anugerah Allah kepada mereka dikasih makanan dan yang kedua dikasih rasa aman, kondisi yang tenteram, kondisi yang aman tempatnya, wilayahnya, daerahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, juga Imam dalam sunannya dihadirkan dengan hadis yang riwayat rahimahullah dalam sahihah min tuqrutihi dari Salamah bin Ubaidillah bin Ihsan al-Qutan dari bapaknya yakni Ubaidillah bin Ihsan al-Qutan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afa fi jasadihi inda hukumi yawmih fada'annama izat lahu dunya. Yang lebih, barang siapa di antara kalian yang berpagi hari aminan fi sirrihi, dia merasakan aman, merasakan tenteram di tempat dia tinggal, di sini ayatnya kawani. Di tempat dia tinggal, di rumahnya, di desanya, di kecamatannya, di kabupatennya, di provinsinya, di negaranya, dia merasa aman itu. Mu'afa fi jasadihi, diberi afiat pada jasadnya. Indah hukum yaumih, dia memiliki makanan dua hari ini, bisa makan dua hari ini. Belum mengatakan bagaikan nama izadlah dunia, maka seolah-olah dunia ini dikumpulkan waktunya. Izad dunia. Pada sini para pembahasan kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita tentang ni'mat dunia. Jadi dalam hadis ini juga Muhammad SAW menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang dirasakan oleh semua makhluk dunia. Kenikmatan mereka hanya ada tiga, yang satu aman, merasakan keamanan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan. Yang kedua, jasadnya sehat walafiat. Yang ketiga, bisa makan, memiliki makanan pada hari itu. Ketika tiga nikmat ini ada pada seseorang, maka dunia telah dikumpulkan keuntungnya. Atau perhatikan dalam hal ini, yang pertama kali disinggung disebut oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ialah tentang al-amn, kondisi aman, kondisi tenteram, stabil di tempat dia tinggal. Disebutkan pertama kali di ahamiyatihi, menurut kepada pentingnya rasa aman, kondisi aman, menunjukkan ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat-nikmat yang ada yang tersebut dalam hadir. Orang itu jasadnya sehat walafiat, bisa makan tanpa ada pantangan, tetapi kondisi tempatnya, kondisi daerahnya, tempat dia berdiri mencekam. Ini bukti rasa takut. Tidak ada kedamaian. Tidak ada kesejahteraan. Tidak pernah dia merasakan aman di situ. Dia akan merasakan hidup menderita. Apa gunanya harta banyak, uang banyak, makanan banyak, badan sehat, tapi tidak merasa keamanan itu. Rasanya kepingin hijrah, kepingin pindah tempat. Walaupun dia adalah orang yang paling kaya di Bedan. Ya seperti tidak pak, kenapa? Tidak merasa keamanan dari sini. Kalau itu sehingga disebutkan yang paling pertama. Ya semuanya perlu. Desanya aman, sakit-sakitan terus, ya sama saja, tidak bisa menikmati dunia. Desanya aman, orangnya sehat, tidak punya makanan, ya sengsara, menderita dia. Maka ketika terkumpul pada seseorang tiga nikmat ini, Rasul mengatakan perhatian an-nama izzatul dunia, seolah-olah seluruh dunia ini, nikmat dunia ini dikumpulkan untuknya. Yang saya inginkan yang pertama kali disebutkan waktu di sini adalah nikmat dunia ini. Itu menunjukkan oleh wabidun stabilitas seseorang pada dunia, keluarganya, tempatnya, wilayahnya, bangsanya, ekonominya, dan segala macamnya dengan adanya rasa aman. Itu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ini seseorang insan dalam kehidupan tidak akan menang. Tanpa itu siapapun dia tidak bisa menikmati hidup dunia dengan normal. Harus ada yang namanya al-ilmu, rasa. Ini maksud Allah kalau pandangan syariat yang namanya rasa aman, rasa ketenteraman, rasa damai itu ternyata maqlabun syar'i, sebuah tuntutan syariat. Dikarenakan ini merupakan dambaan para nabi Allah muslimin yang diminta oleh para nabi Allah muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam beberapa ayat tentang Nabi Ibrahim AS ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim kepada Allah ialah meminta supaya negeri Mekah ketika ini, lembah Mekah ketika ini, dijadikan sebagai sebuah negeri yang aman. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan, menaruh istri Ummu Ismail dan putra semata wayang yang masih bayi ketika Ismail alaihissalatu wassalam di lembah Mekah. Tidak ada penghuni, tidak ada makanan, tidak ada minuman, lembah yang gersang, kosong. Diperintahkan untuk ditaruh di situ. Tapi belum tentang hati Allah Azza wa Jalla, belum menaruh putranya dan istrinya di situ. Kok dia belum ada, belum pernah berdoa. Dan dia ada doa yang dipanjatkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia ada di dalam Al-Quran. Dia orang 126 telah berhubungan وَلَقَالَ إِبْرَهِيمُ وَرَبِّ جَعَلْ هَذَا بَدَنْ أَمِنًا وَرَجُبْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّطَرَاتِ مَا هَذَا مِنْ حُدُدُ الْهِرِ وَمِنْ آخِرِ Al-Ayat. Sampai akhir ayat Allah mengatakan dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَدَنْ أَمِنًا. Ya Allah, jadikanlah hanya ini diharap kepada lembah Mekah yang melompong ketika itu. Ya Allah, jadikan lembah Mekah ini badan aminah, negeri yang aman sentosa. Dan bila rezeki bumi kepada penghuninya dari buah-buahan yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada Allah. Ini yang kita lakukan, minta supaya lembah dosa itu menjadi bayangan amin. Allah kabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarahnya ada yang membaca peristiwa terjadi, peristiwa terjadam dan segala macamnya itu ala kulihat dan Mekah yang katanya rusak menjadi subur, banyak pendatang yang tinggal di situ menjadi sebuah tempat yang ramai dengan penduduk dan dikasih ekonomi yang lancar. Ada bala dan aminah. Teruskan doa yang kedua, warzum ahlahu minah sanawati man aman minum bilyak ilaih yulil hati. Negerinya aman dan didoakan supaya dikasih rezeki yang melimpah, ekonomi yang lancar, ekonomi yang stabil. Dan jawablah dengan lain bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sedikit faedah sampingan, ada kondisi aman, kondisi damai, akan muncul yang namanya ekonomi yang lancar yang stabil. Allah berkata pada suatu kesempatan Nabi Ibrahim alaihissalam datang lagi ke kota Mekah mengeluarkan dari sana. Maka sudah menjadi badan dan aminah, negeri yang aman. Ketika sampai di sana, kembali dia berdoa kepada Allah Azza. Dan ternyata yang diminta oleh beliau sama dengan sebelumnya, memohon kepada Allah supaya negeri Mekah yang sudah aman ini selalu aman, selalu sejahtera, sentosa, bangun. Dia berikan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa irfa'a Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wa jnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, wahai Rabbku, jadikan negeri ini. Langsung isyaratnya dikasih isi mubadir hadzal balad, negeri ini yang sudah aman ini, aminah. Jadikanlah negeri itu selalu aman, yang sudah aman, tambah damai, tambah sejahtera, tambah berdosa, stabil semuanya. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung dan berhala-berhala. Kalau berdoa sebelumnya, kata-kata hadza ini itu kembali kepada lembah, lembah yang besar, jadi negeri yang aman. Yang sekarang ini hadza balad, negeri yang sudah aman, jadikan dia juga negeri yang selalu aman, langsung merasa aman. Dua kali memohon kepada Allah dengan permintaan yang sama, ini menunjukkan bahwasanya al-amnu maqlarun murun, rasa aman, kondisi yang aman, sejahtera, damai, sentosa itu merupakan tuntutan Nabi, permohonan Nabi, soalan Nabi. Itu menunjukkan perkara yang sangat-sangat ditekankan dalam saya. Ada sebuah kaidah penting, itu masuk kaidah tafsiriyah dari mutasir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan tentang seorang Nabi, menjelaskan sifat Nabi tersebut atau menjelaskan tentang apa yang diminta Nabi tersebut, jadi maka itu kaidahnya tidak hanya ada pada Nabi tersebut saja, tapi itu ada pada semua Nabi-Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain, dikarenakan mereka semuanya sama, bimbingannya sama, syariatnya sama, akidahnya sama, tauhidnya sama. Yang berbeda hanya prinsip hukum-hukum pada masing-masing mereka. Maka ketika dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah meminta rasa aman, itu pertanda ini adalah permintaan semua nabi dan semua rasul. Dambaan semua nabi semua rasul. Kalau dia minta seorang nabi, tandanya perkara yang sangat penting. Dia seorang nabi, dia seorang rasul, apalagi yang meminta ialah Abu Nabiya Wal-Mursani Wal-Rahdah Nabi Ibrahim, bapaknya semua nabi-nabi dan rasul-rasul setelah beliau. Apa yang diminta? Al-Amin memohon supaya sebuah bangsa, sebuah negara itu aman, sentosa, damai, sejahtera, yang dari sini akan terwujud, akan muncul yang namanya stabilitas bangsa. Dijelaskan dalam para ulama efek positif yang namanya al-amn. Kalau semua sudah aman, tentrem, dan damai, sejahtera, itu akan muncul yang namanya al-amn nafsani. Kejiwaan rakyatnya pun aman. Nah, semuanya tentrem, semuanya hidupnya damai, tidak banyak depresi, tidak banyak yang menghormati jiwa, tidak banyak yang terkena kelainan jiwa. Jika akan kondisi negaranya aman, kondisi desanya aman, kondisi tempatnya dia aman di sini. Rasa aman itu membawa pikiran yang jernih, yang positif, bisa menyembuhkan depresi dan segala macamnya itu. Akan muncul yang namanya al-amnu nafsani. Juga akan muncul pula yang namanya al-amnu iqtisadi. Aman ekonominya akan tumbuh kembali. Ekonomi tadi Allah akan anugerahkan kepada negeri tersebut ekonomi yang meminta Allah, rezeki yang meminta Allah dari mana-mana, dari semua arah. Kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang negeri Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat Allah kepada mereka dalam bentuk rasa aman disertai dengan ekonomi yang lancar dan stabil. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam Qasas ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mereka, orang-orang yang tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan dijelaskan tentang keutamaan yang beriman kepada beliau. Allah berfirman, wa qalu innal tabi'il huda ma'aka nutaqaqaf min ardina. Mereka mengatakan, ya Allah Quraisy, mengatakan kalau kami mengikuti petunjuk hidayah bersama dengan engkau ya Muhammad, kita nanti akan diambil, disingkirkan, dari kita akan dikhotob, jadi akan diambil, dibuang, disingkirkan, dicuit. Kalau tahu, Allah mengatakan awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Bukankah kami ini telah meneguhkan, memantapkan untuk mereka tanah haram ini sebagai tempat yang aman? Tidak ada yang berani untuk kalian aman di haram ini. Allah mengatakan setelah itu setelah menyebutkan kenikmatan aman, yujba ilaihi thamaratu kulli syai', akan didatangkan kepada tanah haram ini, negeri Mekah ini, buah-buahan berbuah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami, namun kebanyakan mereka yang mengetahui. Jadi faedah yang kita ambil, ketika sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah daerah itu aman, maka pasti akan beriringan dengan ekonominya pun juga lancar, ekonominya bertumbuh kembang, masyarakatnya akan makmur sejahtera, damai sentosa, bahagia. Ketika Nabi berdoa di awal tadi supaya Mekah dijadikan negeri yang aman, diiringi dengan minta supaya kasih rezeki dari semua kebutuhan yang ada. Ada rasa aman, ada rezeki yang lancar. Itu pasti. Sehingga kondisi aman akan membuahkan stabilitas ekonomi bangsa. Kondisi aman pula kalau Allah hidup akan mendapatkan Allah al-amnuhan, kondisi aman yang menyeluruh di seluruh penjuru tanah air. Akan aman, akan damai, akan tenteram. Negara itu akan mendapatkan stabilitas dalam pertahanan nasional. Alhamdulillah, merata, aman di mana-mana, damai di mana-mana, sejahtera di mana-mana, kondisinya akan aman, pertahanannya akan kuat, dan semua itu dapat bermunculan dampak positif ketika negaranya sudah aman. Stabilitas bangsa dari semua sisi-sisi yang diharapkan akan tercapai. Kuncinya adalah al-amnuhu. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain, ini merupakan tuntutan syariat dan barang-barang yang orang bersalin, sehingga rasa aman itu diturunkan, harus diwujudkan di sebuah tempat, di sebuah negara. Tuntutan syariat bukan semata-mata jambatan masyarakat, tapi tuntutan syariat. Maka kalau dinasihatkan masing-masing rakyat, masing-masing warga di sebuah tempat, di sebuah wilayah, di sebuah negara, dalam kacamata Islam, dalam pandangan Islam, diwajibkan untuk memberikan rasa aman. Ya, mewujudkan rasa aman, menjaga keamanan tadi, melestarikannya dari mulai skala yang kecil sampai skala besar bangsa dan negaranya. Kenikmatan dari Allah, tambahan para anbiya wal mursalin, dan merupakan tuntutan syariat. Ibn Abdillah, terkhusus untuk kita kaum muslimin yang tinggal di negara kesatuan ini, NKRI Indonesia. Mereka orang Indonesia ya, gak usah mikir negara yang lain gitu ya. Khusus untuk kita kaum muslimin yang ada di NKRI, kewajiban tersebut ada di pundak-pundak, ada di pundak-pundak. Ada di pundak-pundak sebagai sebuah kewajiban syariat. Ya, syariat motivasinya itu adalah syariat sebelum dia sebagai sebuah kewajiban bangsa pada masyarakat. Kita ini sebagai warga negara Indonesia, terutama yang muslim, untuk negara Indonesia NKRI, kita diwajibkan untuk yang pertama mencintai negara ini. Nah, kalau diberikan bahasa Arab, bentuk berapa? Cinta tanah air. Saya tidak mengatakan secara umum, untuk NKRI. Kenapa? Dikarenakan untuk negara Indonesia Raya ini adalah negara tempat mayoritas umat Islam dunia. Betul ya? Masih mayoritas ya? Masih mayoritas. Sehingga Indonesia itu tidak pandangan dan kacamata para ulama di luar sana, dikarenakan sebagai negara muslimah, negerinya kaum muslimin. Ya, kita gak usah memikirkan yang gak setuju. Ya, kita pandangannya para ulama di luar sana yang memandang Indonesia. Negeri tempat mayoritas kaum muslimin tinggal. Yang pertama, negara Indonesia ini sebuah negara yang syiar-syiar Islam itu nampak jelas dilaksanakan secara terang-terangan, secara merata di hampir semua wilayah Indonesia ini. Dari mulai azan dikumandangkan di mana-mana, sholat berjamaah di mana-mana, Idul Fitri sama-sama di mana-mana, Idul Adha di mana-mana, haji paling banyak kuotanya. Syiar Islam di negara ini dilakukan dengan terang-terangan, wajah dan terata, muntasyirah, dengan tanpa ada tekanan-tekanan atau intimidasi. Kalaupun ada yang begitu banyak, yang sudah kami ketahui, itu merupakan ciri khas negaranya kaum muslimin. Syiarnya nampak dilaksanakan dengan tenang menyeluruh. Dan yang ketiga, dari sisi penguasanya, penguasanya prosedurnya seorang muslim, persyaratannya hanya Islam, tidak lebih daripada ini. Muslim, kalau kita kemarin ya, nah, siapapun yang terpilih entah satu atau dua salah satu muslim, betul ya? Betul. Semuanya adalah muslim. Yang satu, yang dua adalah muslim. Jadi bagaimana hasilnya? Yang terpilih satu atau dua, dia sama-sama muslim. Dia terbahas. Tiga poin ini yang disebutkan oleh para fuqaha untuk menilai sebuah negara, sebuah bangsa itu negaranya kaum muslimin. Tiga-tiga yang ada di negara ini. Ketika sebuah bangsa demikian sifatnya, maka hukum alam hukumnya syar'i, disyariatkan. Dan itu merupakan tuntunan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mencintai negerinya, yaitu Madinah. Kala itu belum Madinah, karena beliau dijauhi kota Madinah. Diikutkan oleh Sahih Bukhari dari Abu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad SAW ke Safar dan pulang dari Safar ke kota Madinah. Ketika menyaksikan genteng-genteng kota Madinah, itu beliau mempercepat langkah kendaraannya. Barulah itu dikarenakan kerinduan beliau kepada anda. Anda dalam syarahnya bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dan juga bisa diterima dalam surah Al-Hadid Ibn Hajar yang mudah punya Fathul Bari. Ada sebuah faedah penting, yaitu masyru'iyatul hubbil watan, disyariatkannya cinta negeri. Tapi ingat, negerinya yang kayak Madinah itu, paham ya? Ya kayak Madinah itu, yakni jelas-jelas negara Islam. Kalau selain negara Islam, ketentuannya yang juga ada. Lihat penguasanya, lihat syiar Islamnya, lihat jumlah musliminya. Ketika penguasanya muslim, syiar dikerjakan di sana dengan nampak, dengan tanpa tekanan dan intimidasi, jumlahnya mayoritas, maka sama dengan korbannya. Bahkan semata-mata penguasanya muslim sudah cukup untuk dikategorikan sebagai wapam, sebuah bangsa, sebuah negara yang wajib cintai. Maka seorang lagi, saya menggunakan bahasa NKRI. Saya tidak menggunakan semua negara ya, dikarenakan semuanya ke Indonesia. Tayyip, Tayyip, seorang lagi, dalam kondisi yang seperti ini, kita sebagai warga negara Indonesia mencintai NKRI itu bukan semata-mata harga mati, tapi kewajiban syar'i. Motivasi kita bukan semata-mata kebangsaan, tapi motivasi kita adalah syariat. Dan itu ketika kita kerjakan dalam rangka mengerjakan di syariat, berpahala. Cintanya kamu kepada negara berpahala. Itu bukan semata-mata kedunian, gak pahalanya, mubah saja. Tapi ketika motivasi kamu ngerti ini bukan masyurun disyariatnya. Atau ketika dalam rangka untuk mencoba melahirkan Ibu Muhammad, coba sedap, berpahala. Yang pertama, kamu cintai negeri. Yang kedua, terkait dengan bab yang kita bahas sekarang ini, Di antara konsekuensi mencintai negeri, masing-masing muslim berkewajiban untuk mewujudkan rasa aman. Rasa aman pada negaranya, ketentraman pada bangsanya, kedamaian pada negara dan polisi negaranya. Setelah diwujudkan rasa aman tadi, dijaga, dilestarikan. Jangan sampai hilang, jangan sampai punah, jangan sampai berganti dan rasa takut yang menyukam. Nah, dikarenakan merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang perlu dikarenakan merupakan matlabun syar'i, ya, tuntutan syariat. Tahu dari mana? Ini merupakan dambaan para nabi Allah Muslim. Tuhanul Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di bunda masing-masing kalian wahai kaum muslimin, untuk mewujudkan keamanan negeri, ketentraman negeri, kedamaian negeri, kesejahteraan negeri, yang nanti dari situ akan muncul yang namanya stabilitas nasional dalam semua bidang. Barakallahu fiik. Kemudian kita harus mengetahui ya, dalam bab ini satu poin penting yang harus ditambahkan, satu kalimat, yaitu al-amnu mas'uliyatun jami'. Al-amnu mas'uliyatun jami'. Mewujudkan rasa, menjaga ketenteraman dan rasa aman, tanggung jawab semua pihak. Bukan semata-mata pihak keamanan yang berwajib, baik itu tentara nasional Indonesia atau kepolisian bangsa, TNI, itu jelas merupakan tanggung jawab mereka, tugas mereka, dan mereka dilantik ditunjuk hanya ini. Tapi ingat dalam pandangan syariat, ini semua merupakan mas'uliyatul jami', mas'uliyah dan tanggung jawab semua pihak, semua kalangan. Dan yang paling dituntut adalah kaum muslimin, dikarenakan ini ada pada bimbingan Islam. Barakallahu. Kemudian ada semua di antara argumentasi dan hujjah yang bisa dibuktikan di sini untuk menjelaskan bahwasanya mewujudkan rasa aman, menjaga rasa aman itu merupakan barakallahu itu tanggung jawab bersama. Yang pertama ia dikarenakan ini merupakan amal al-birru taqwa, sehingga termasuk barakatikum ta'awun al-birru taqwa, saling berbantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awun al-birru taqwa wa la ta'awun al-ithmi wal-udwan. Ya, dimasukkan dalam kata dari ayat ini. Perintah untuk saling gotong-royong, saling membantu, saling bahu-membahu untuk mengerjakan al-bir dan at-taqwa. Amnul bilad, ketentraman bangsa, kesejahteraan bangsa, stabilitas bangsa, termasuk al-bir. Kebaikan. Barakallahu'alaikum. Mencegahnya dari hal-hal yang merusak itu merupakan takwa, sehingga masuk dalam kategori ta'awun al-birru taqwa, berbantu di atas kebaikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Nah, ini ta'awun al-birru taqwa, sehingga meninggalkan kewajiban ini termasuk ta'awun al-ithmi wal-'udwan. Argumentasi yang kedua, ini merupakan bentuk nasihat kita kepada penguasa. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah dari Ibn Aus Ad-Darani radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adimu nasiha, agama adalah nasihat." Urna kami bertanya liman, bagi siapa ya Rasulullah? Qala, dia mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya, bagi pemimpin, penguasa kaum muslimin, dan bagi keumuman kaum muslimin. Pada kata-kata an-nasihatu li a'immatil muslimin, bentuk atau makna menasihati kaum muslimin, penguasa muslim, sangat banyak. Di antaranya adalah asad wa ta'ah, mendengar, mentaati penguasa yang muslim. Di antaranya adalah hifdzul 'ahd, bainana wa bainahum, menjaga perjanjian antara kita sebagai warga negara dengan mereka para penguasa. Dan di antaranya adalah satu ini, as-sa'yu li hifdzi amnil bilad, berupaya, berusaha sekuat tenaga mewujudkan keamanan, ketenteraman bangsa, menjaga ketenteraman dan keamanan bangsa untuk menyelamatkan kaum muslimin dari segala sesuatu yang mengandung bahaya, termasuk daripada nasihatul ya'imatil muslimin. Sehingga kita termasuk para pemimpin amal lebih besar terhadap nasihat, termasuk upaya menasehati. Barakallahu. Ini sebagai kecil yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa al-amn ini membutuhkan rasa aman, ketenteraman, menjaganya, ini termasuk barakallahu mas'uliyah kecil. Dan ingat, kerjakan dengan motivasi syariat, ikhlaskan niat, jujur, tulus, tidak mengharapkan mendapatkan apapun, bukan tendensi pribadi atau duniawi, semata-mata adalah ibadah. Bahkan termasuk sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum. Nama al-amru mas'uliyah. Di sisi yang lain, semua sepakat ketika rasa aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebuah tempat, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari sebuah bangsa, sebuah negara, semuanya akan sepakat merasakan penderitaannya, merasakan kondisi yang mencekam, kondisi yang menegangkan, kondisi yang menakutkan, kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman. Itu ketika ada ikhtilalul amn. Nah, kondisi aman carut-marut, yang tadinya aman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan khauf, rasa takut. Diganti-ganti dengan kondisi yang sedikit pun tidak ada rasa aman. Maka masing-masing warga, masing-masing rakyat, bahkan semua warga negara, warga bangsa akan merasakan penderitaannya, akan merasakan kesengsaraannya, merasakan hidup yang betul-betul tidak nyaman, tidak bahagia sama sekali. Untuk melihat sebuah tempat atau sebuah bangsa yang tidak aman, dilindungi rasa takut yang mencekam, di sana banyak pembunuhan dan peperangan, kira-kira akan betah di sana? Banyak begal, banyak maling, banyak pembunuhan, banyak perang, entah antar suku, entah antar daerah, entah antar apa, golongan. Antum akan merasakan betul-betul menderita. Antum keluar rumah dengan keadaan takut, sedikit pun tidak ada penerangan. Bahkan mungkin antum tidur di rumahnya kamu sendiri dalam kondisi jalan raya yang banyak ketakutan. Pasar-pasar sepi, tidak ada yang berani ke pasar untuk berniaga. Lebih baik menyelamatkan nyawa daripada dapat uang seberapa. Akibatnya ekonomi akan hancur, terpuruk. tempat-tempat belajar, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren sepi, pendidikan libur, tempat-tempat ibadah kosong. Orang ada yang balik keluar. Dikarenakan kondisi yang saya menakutkan, saya mencekam. Betul-betul kondisi hidup yang sangat menderita, ma'isyah dan bongka sempit itu. Walaupun kau punya harta banyak, tetapi ketika al-aman, merasa aman itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, stabilitas negara dan bangsa dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka yang terjadi adalah damarun wa halak, kebinasaan, kehancuran, keterpurukan di mana-mana. Dari mulai keterpurukan kejiwaan rakyatnya, keterpurukan ekonominya, keterpurukan pertahanan nasionalnya, dan semua kondisi yang ada. Jika tidak ada yang namanya rasa aman, barakallahu fiikum. Dan ini merupakan satu tanda dari tanda dari kiamat, ketika banyak di sebuah tempat, di sebuah negara, al-hal pembunuhan dan peperangan dari waktu itu. Nah, sehingga saya tadi mendorong kita untuk mewujudkan rasa aman di tempat dan tinggal secara khusus, dan diluas lagi di bangsa dan negara kita. Itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi kewajiban agama, bimbingan syariat kita wujudkan, kita jaga, kita lestarikan. Barakallahu istirahat jam 10.15 sekarang jam 10.18 dia sudah istirahat dulu sampai jam 11. Nanti ada teruskan pembahasan yang kedua, bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya dalam pandangan syariat untuk mewujudkan rasa aman tadi? Bagaimana cara dalam pandangan Islam untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas bangsa barakallahu, semua dengan kacamata dalam pandangan Islam barakallahu. Insyaallah tanggal 11 sampai di Lembur barakallahu fikum. Alhamdulillah. Amin. Barakallahu fikum.